adalah al-ghulu. Dan di antara sikap ekstrim mereka, sikap gulu mereka, sikap berlebih-lebihan mereka adalah mengada-adakan rohbaniyah yang Allah tidak perintahkan. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan yang Allah tidak wajibkan atas mereka, Allah tidak perintahkan. Maka kita lanjutkan sekarang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa mithlu hadza ma rawahu Abu Dawud fi sunanih. Dan yang seperti ini, yang sejenis ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Al-Ala Ibn Abdurrahman, dari Qasim Ibn Abdurrahman, dari Abi Umamah, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, i'zan li fisyaha. Sejenis dengan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ala Ibn Abdurrahman, dari Qasim Ibn Abdurrahman, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Umamah, ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata, i'zan li fisyahah, izinkan aku untuk bersiahah. Siahah, walaupun maknanya mengadakan perjalanan, tapi bukan jalan-jalan. Hah? Diterjemahkan mengembara, berjalan tanpa tujuan. Berjalan tanpa tujuan. Yang namanya jalan-jalan refreshing itu beda lagi. Tapi ini mengembara, berjalan tanpa tujuan, mau kemana? Yang gak mau kemana-mana, saya mau jalan aja. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban, inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah. Sesungguhnya siyahahnya umatku adalah jihad fi sabilillah. Diizinkan atau tidak diizinkan? Berarti tidak diizinkan. I'zan li fi siyahah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengembara. Biasanya yang sering diceritakan oleh mereka kaum sufi tentang orang soleh, biasanya yang diceritakan oleh mereka, begitu, ya, bawa tongkat, ukiran di belakangnya, mengadakan perjalanan, makan apa yang bisa dimakan, minum apa yang bisa diminum, selebihnya ibadah. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid lagi, sampai dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari satu negara ke negara lain. Ini dianggap yang paling soleh. Kadang-kadang pakai topi caping. Begitu. Itu orang yang paling soleh. Waliullah. Mengadakan siyah. Fahadha barakallahu fikum tashabbuh bi ahlil kitab. Tashabbuh biman? Bihaula ahlul kitab. Menyerupai ahlul kitab ketika mereka membuat rohbaniyah. Masih ingat tafsir tentang rohbaniyah? Barakallahu fikum. Yaitu ketika mereka terkalahkan oleh Yahudi, maka mereka Nasrani terbagi menjadi tiga. Satu golongan yang tegar melawan, maka mereka binasa terbunuh. Yang paling baiknya. Yang paling baiknya. Dua golongan, yang satu berkata, jangan bunuh kami. Tempatkan saja kami di mana kalian tempatkan. Kami akan beribadah sampai mati saya sendiri. Saya tidak akan mengganggu kalian, enggak akan ngurusi kalian, enggak akan amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya mau ibadah terus. Maka dibuat menara-menara. Mereka ini taruh di atas menara. Ibadah terus dikasih makan, kasih makan, kasih makan sampai mati. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, jangan bunuh saya. Biarkan saya pergi kemana kaki saya membawa saya. saya akan makan dari apa yang saya dapatkan, saya akan minum dari apa yang saya dapatkan, dengan terus beribadah sampai saya mati. Alias mengembara. Alias asyaha. Jadi rahbaniyah, barakallahu fikum, ada dua jenis. Ada yang ditempatkan di satu tempat, di biara-biara. Kemudian mereka menghabiskan umurnya untuk ibadah terus-menerus. Tidak menikah, tidak ngurus keluarga, gak ngurus anak, gak kerja, gak apapun, sampai mati. Yang kedua, yang mengembara, siyah. Ternyata ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi minta izin untuk siyah, dan hadisnya derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi tidak mengizinkan. Dengan bahasa, siyahatu ummati al-jihad. Cukup. Siyahahnya umat Islam adalah perjuangan. Jihad fisabilillah. Berangkat dalam perang Uhud, berangkat dalam perang Khandaq, berangkat menuju Syam, berangkat menuju Persia, berangkat untuk memerangi kaum musyrikin kufar. Itu siyahah umat Islam, perjuangan. Barakallahu fiikum. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi anna ummatahu siyahatuhumul jihad. Nabi mengkhabarkan bahwa siyahahnya umat beliau adalah jihad fisabilillah. Sedangkan dalam hadis lain, bahwa siyahah adalah puasa. Tetapi ini dhaif. Hadisnya disebutkan dalam footnote-nya dhaif. Dikeluarkan oleh hakim. Wada'afahu al-Albani. Sehingga yang sahih, siyahah umatku adalah jihad fisabilillah, bukan puasa. Dan itu barakallahu fikum, katanya tafsir as-sa'ihun dalam surat At-Taubah, dan tafsir as-sa'ihatin dalam surat At-Tahrim. Wa amma siyahah allati hiya al-khuruj. Adapun siyahah yaitu al-khuruj fil barriyah, khuruj fisabilillah. Khuruj fisabilillah harusnya jihad fisabilillah. Tetapi kebid'ahan jenis itu sudah ada sejak dulu. Kebid'ahan jenis tasawuf sufiyah yang mengembara khuruj tanpa tujuan. Atau yang bersemedi di gua-gua, di tempat-tempat tertentu, di biara-biara tertentu, kemudian ibadah terus. Melupakan dunia. Itu juga sudah pernah ada. Dan dibantah oleh para ulama. Mereka inilah yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Amma siyahah allati hiya al-khuruj fil barriyah min ghairi maqsadin muayyan. Perhatikan makna siyahah. Adapun siyahah yaitu keluar dalam perjalanan barriyah darat min ghairi maqsadin muayyan, tanpa ada tujuan tertentu. Tanyakan pada orang ini yang saya gambar ini. Bawa buntelan, bawa tongkat, bertelanjang kaki, pakai topi caping, mau kemana? Pak, gak ada jawabannya. Ya mau jalan saja. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Dikatakan dengan kalimat siyaha. Falaisat min amali hadihil ummah. Adapun siyaha seperti ini, keluar tanpa tujuan tertentu, maka bukan amalan umat Islam. Walihada qala al-imamu Ahmad. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisati siyahah minal islami fi syai. Tidaklah siyahah ada dalam ajaran Islam sedikit pun. Enggak ada di dalam Islam ajaran siyahah sedikit pun. Wala min fi'lin nabiyyin. Tidak pula dari perbuatan para nabi. Nabi keluar dari Mekah ada tujuannya, Madinah. Para sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk hijrah pertama kali, ada tujuannya, pergilah ke Habasyah. Di sana ada penguasa yang baik kepada rakyatnya. Disuruh untuk ke Habasyah. Semuanya ada maksud muayyan. Tapi perjalanan tanpa maksud muayyan, katanya ibadatan lillah. Beribadah pada Allah dengan jalan. Dengan mengembara. Tidak ada. Perintah ibadah dengan mengembara. Qala, dikatakan wala min fi'lin nabiyyin, tidak pula dari perbuatan para nabi. Wala salihin, bukan pula perbuatan para orang-orang saleh. Lihatlah para sahabat, apakah mereka mengadakan siyaha? Lihatlah para a'immah, para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahullah. Apakah mereka mengadakan siyahah? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ditanya dalilnya apa? Jawabnya dengan filsafat. Filsafat awan. Kata mereka, kalau ulama itu diam saja di tempatnya, tidak mengembara ke sana kemari, berkeliling, itu seperti sumur. Adapun yang keliling membagikan air, itu seperti awan. Keliling membagikan air. Kalau ada orang yang kehausan di tengah padang pasir, apakah sumur bisa membantu? Tidak bisa. Tapi awan yang akan mendatanginya dan menurunkan hujan, itulah kami, katanya. Apakah itu ayat? Bukan ayat. Apakah itu hadis? Bukan hadis. Apakah itu ucapan salaf? Bukan. Terus apa? Filsafat. Filsafat? Awan. Padahal mudah. Kalau urusannya adalah otak-atik otak. Permainan kata. Cukup dijawab dengan kalimat yang sama. Kalau begitu saya tanya. Pada kamu. Kenapa ya padang pasir tetap tandus? Dan kenapa di sekitar sumur selalu hijau? Ajibu, jawab dengan filsafat kalian. Katanya bagus awan. Awan kan keliling bagi-bagi air. Kalau sumur gak bisa apa-apa. Diam saja di tempatnya. Orang yang kaus di padang pasir tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan bantuan dari sumur tadi. Sumur gak mana bisa membantu. Baik. Bagaimana pendapat kalian? Mengapa padang pasir tetap tandus dan mengapa di sekitar sumur selalu hijau? Apakah kalian akan menyalahkan Imam Malik rahimahullah 40 tahun enggak pernah meninggalkan sholat jamaah dan takbiratul ihram di Masjidil Haram Nabawi? 40 tahun. Buru-buru keliling, enggak pernah melewatkan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Apa maknanya? Selalu berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Mau disalahkan? Wah, kamu kayak sumur. Sedangkan kami keliling kayak awan. Itu bukan dalil barakallahu fikum. Sampai-sampai orang yang diajak untuk mengembara, anak muda, ayo kita khurud fisabilillah. Jalan-jalan mengembara sambil menyebarkan air ke orang-orang yang haus. Kata anak muda tadi, saya mau kembali ke Madinah. Mau apa ke Madinah? Saya mahasiswa di Madinah, talabul ilm. Masya Allah kan? Apakah didukung oleh orang-orang tadi? Tidak. Dijawab dengan filsafat lagi. Filsafat kucing. Kamu mau ngapain belajar di Jamiat Madinah Islamiyah? Saya akan belajar syariat. Belajar syariat. Belajar halal haram. Itu mah, kata dia. Tidak perlu belajar. Kucing saja tahu hal halal haram. Coba lihat. Kalau kamu beri makan kucing tadi, dia akan makan dengan tenang. Tapi kalau dia mencuri di lemari, kamu datang dia lari. Mengapa tadi dia makan tenang? Ketika mencuri lemari dia lari. Ketika ada kamu. Karena dia tahu. Yang tadi halal. Yang ini haram. Istafti qalbak, untuk masalah halal haram mintalah fatwa dari hatimu, katanya. Jadi kucing tahu halal haram. Kalau makannya halal, tenang. Tapi kalau mencuri, ada orang wali dia. Artinya jangan ke Madinah ngapain belajar. Astagfirullah. Apakah filsafat kucing bisa mengalahkan dalil bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah? Apakah filsafat kucing bisa mengalahkan hadis sahih yang mengatakan sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi muslim dan dalam riwayat dan juga muslimah? Laki-laki dan perempuan harus talabul ilmi. Kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Maka siyahah laisa minal islami fi syai. Tidak ada sedikit pun dalam ajaran Islam. Wala min fi'lin nabiyyin wala salihin. Tidak ada pada perbuatan para nabi, tidak ada pada perbuatan para salihin. Ma'anna jama'ah min ikhwanina qad sahu as-siyaha al-manhi anha. Walaupun ada sebagian kita kaum muslimin yang melakukan siyahah, sahu as-siyaha al-manhi, melakukan siyahah yang dilarang daripadanya, muta'awwilina fi dhalik, menakwilkan takwil-takwil, au ghairu alimin, atau karena enggak ngerti ada larangan. Jadi kaum muslimin yang masih melakukan siyahah, ada dua kemungkinan. Imam muta'awwil, menakwilkan, maksud ayat ini adalah siyahah, maksud hadis ini adalah siyahah. Atau tidak mengerti larangan yang ada dalam hadis Abu Dawud tadi. Dan li fi siyahah, kata Nabi, tidak. Siyahah umatku adalah jihad. Tidak diizinkan. Imma tidak tahu larangan, wa imma menakwilkan ayat atau hadis. Qala غير عالمين بالمنهي أو بالنهي عنه من الرهبانية المبتدعة. Bisa jadi enggak ngerti larangan untuk melakukan yang seperti itu, bahwa itu termasuk rahbaniyah al-mubtada'ah, rahbaniyah yang dilarang. Allati qila fiha, yang dikatakan tentangnya, tentang rahbaniyah, la rahbaniyata fil Islam, tidak ada rahbaniyah di dalam Islam. Ikhwani fid din, azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita bisa pakai dalil ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai rahbaniyah, wa rahbaniyatan ibtada'uha maka tabnaha alaihim. Kalau mereka berkata itu kan tentang ahlul kitab, baik, tentang ahlul kitab, dan kita dilarang untuk tasyabuh dengan ahlul kitab, dilarang untuk menyerupai ahlul kitab. Kalau rohbaniyah itu adalah kebiasaan ahlul kitab, kita gak boleh meniru ahlul kitab. Kalau mereka bertanya lagi, apakah siyahah termasuk rohbaniyah? Naam, siyahah ada dua. Satu yang menetap di tempat tertentu, yang satu as-siyahah. Apa yang menunjukkan tentang menetap terus di tempat tertentu, ibadah terus? Tilka baqayahum, lanjutan hadisnya. Tilka baqayahum fi sawami' wa bi'a. Lihatlah mereka, sisa-sisanya masih ada di gereja-gerejanya, di biara-biaranya, di tempat ibadahnya. Sampai Umar bin Khattab dan pasukannya membuka kota atau negeri Syam, masih ada. Sedang berzikir dengan biji-biji yang besar-besar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kata Umar, undur, lihatlah orang itu. Kan dalam perang, pendeta di gerejanya tidak boleh dibunuh, karena gak ikut perang, dibiarkan. Tetapi diajarkan kepada kaum muslimin, unduru, lihatlah dia. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Amilatun nasibah. Dia beramal tetapi tidak ada faedahnya. Karena bid'ah. Karena muhdatsah. Karena tidak diperintah. Karena menentang syariah. Karena tidak mengikuti nabinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wal gharadu huna. Maka yang dimaksud di sini adalah bayanu ma ja'at bihil hanifiyah. Yang dimaksud dalam pembahasan kita ini menjelaskan apa yang dibawa oleh Hanifiyah. Apa Hanifiyah? Islam, agama tauhid. Agama tauhid. Yaitu mukhalafatul yahud fi ma asabahum min al-qaswah an dzikrillah. Yaitu jangan meniru Yahudi terhadap apa yang menimpa mereka dari kerasnya hati mereka. Kaku, kering, kurang zikir. Kurang zikir, tidak mengingat Allah. Wa amma unzila minal huda alladhi bihi hayatul qulub. Dan apa-apa yang diturunkan dari petunjuk bimbingan hidayah yang padanya ada kehidupan hati. Wa mukhalafatun nasara fima hum alaihi, pada apa yang mereka jalani dari rahbaniyah al-mubtada'ah, dari ajaran rahbaniyah yang bid'ah. Wa in kana qad tuliya ba'd al-muntasibin minna ila 'ilmin aw din binasibin min hadza, walaupun sebagian kita telah tertimpa musibah, padahal muntasibina ila dinin wa ila ilmin, padahal mengaku-ngaku punya ilmu, padahal mengaku-ngaku punya agama, mutadayyin masya Allah, mengaku orang saleh, orang berilmu, ternyata tertimpa nasib, bagian dari penyakit rahbaniyah ini. Au min hadza, atau dari yang tadi, dari Yahudi. Fafihim syabahun bihaulai wahaula. Maka berarti padanya ada penyerupaan dengan yang ini dan dengan yang itu. O muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa tujuannya? Bayan. Maja'a bihi al-hanifiyah. Agama tauhid, agama Islam dijuluki Hanifiyah. Apa yang dibawa dalam Islam, dalam ajaran Islam ini? Yaitu mengajarkan syariah yang biha hayat al-qulub. Syariat agama Islam. Yang dengan syariat agama Islam, hati menjadi hidup. Padanya ada hayatul qulub. Baik. Dan mengajarkan untuk menyelisihi dua golongan. Satu golongan Yahudi. Karena qaswah al-qulub. Keras hati. Kurang zikir. Itu Yahudi. Dan menyelisihi Nasara. Mengapa? Kelebihan. Yang ini tadi, qaswatul qulub, keras hati, karena kurang zikir. Yang ini justru sebaliknya. Yaitu berlebihan dalam masalah ibadah. Yaitu dengan rahbaniyah. Ini siratul mustaqim. Ini jalannya maghdubi alaihim. Ini jalannya dhalin. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, jalan agama Islam yang menghidupkan hati, Jangan jalannya Yahudi yang kering keras hati, jauh dari zikrullah. Dan jangan berlebih-lebihan seperti Nasrani dengan rahbaniyahnya. Apakah rahbaniyah kebiarawanan ataupun rahbaniyah dalam bentuk siyahah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.